بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد الحمد لله kita kembali melanjutkan kajian kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, ومن ذلك دعاء أصحاب الكهف إذ فروا إلى الله بدينهم فقالوا ملتجئين إليه. Sampai sini anak-anak yang punya kitab. Dan dari doa yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertama berdoa dengan doa tersebut, kemudian juga kita dibimbing untuk mengambil pelajaran sampai ketika doa itu dipanjatkan dan hasil yang didatangkan oleh Allah, baik itu berkenaan dengan nabi-nabinya dan rasulnya, demikian hamba-hambanya yang saleh di antara mereka adalah Ashabul Kahfi. Di dalam Al-Quran disebutkan nama-nama dari solihin secara langsung, seperti Luqman, Al-Hakim, dan yang lainnya. Seperti ada yang bertanya tentang Dzulkarnain, maka bukan Nabi. Dari kalangan solihin. Ada yang disebutkan secara umum, seperti di sini Ashabul Kahfi. Penyebutan nama dan tidak disebutkan nama, tentunya ada hikmah yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ketika disebutkan ada maslahat untuk kita, juga tidak memiliki maslahat ketika tidak disebutkan, tidak memiliki maslahat untuk kita. Hanya saja dari kisah-kisah yang ada, yang paling menjadi penekanan dari kisah-kisah tersebut adalah kita mengambil i'tibar, mengambil pelajaran. Sehingga dengan disebutkannya kita mengambil pelajaran. Wallahu a'lam bisawab. Karena al-ibrah bil ma'ani laisa bil asma, menjadi patokan adalah makna yang dibawa oleh kisah-kisah tersebut, bukan penyebutan nama-nama. Wallahu a'lam bisawab. Demikian diantara solihin ashabul kahfi, mereka berdoa. Dan doa ini tentunya diharapkan karena disebutkan di dalam Al-Quran, diharapkan kita tentunya membacanya, bermunajat dengan doa tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan-keadaan kita ataupun kita berdoa kepada Allah dengan doa tersebut ketika kita mungkin serupa dengan keadaan mereka berdoa dengan doa tersebut pada saat itu. Karena doa itu sendiri diberikan seorang kebebasan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kalaupun seorang berdoa misalnya dengan doa dengan bahasanya, bahasa sehari-hari dia berbahasa dan dia inginkan dengan doa, maka tentunya baginya untuk berdoa dengan doa tersebut dengan apa yang dia minta dan dia munajatkan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala haraj, tidak ada dosa, tidak ada beban baginya mengucapkan dengan doa tersebut. Berbeda dengan adhkar, maka zikir, apa yang warid, apa yang datang nasnya dari Allah, dari Rasulnya. Tidak boleh kita buat-buat wirid. Tidak boleh kita buat-buat zikir. Apa yang datang dari Allah dan tentunya apa yang diajarkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Kita kembali kepada permasalahan di doa Ashabul Kahfi. Demikian doa mereka Ashabul Kahfi. Idh farru ilallah bidinihim, ketika mereka menyelamatkan diri mereka dengan agama mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ketika mereka ingin menyelamatkan agama mereka, mencari perlindungan, naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faqalu multaji'ina ilaihi. Mereka pun seraya berkata, berdoa, meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berserah diri kepada Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Rabb kami, berikanlah rahmah kepada kami dari sisimu, dan mudahkanlah perkara-perkara kami atau urusan kami dengan pemudahan dan bimbingan. Hayyi lana min amrina rasyada. Fatadarru ilaihi fi ayyutiyahum min ladunhu rahma bihaitsu idza hallat alaihim sallama lahum dinahum wa hafidhahum minal fitan wa analahum bihal khair. Mereka segera berserah diri kepada Allah dengan penuh ketundukan. Fi ayatiyahum, agar Allah mendatangkan kepada mereka, min ladunhu, dari sisi Allah berupa rahmah, bihaitsu idza hallat alaihim, di mana apabila mereka mendapatkan rahmat tersebut, Allah pun akan menyelamatkan agama mereka untuk mereka. Dan Allah pun menjaga mereka dari fitnah. Dan mereka pun akan mendapatkan kebaikan. Wa ayyuhayyi'a lahum min amrihim rasyada. Dan Allah memudahkan bagi mereka urusan mereka dengan membimbing mereka. Ayu yassirahum lil yusra, yaitu Allah memudahkan mereka dengan pemudahan. Wa yusahhil lahumul umur wa yusahhil lahul umura, dan Allah pun memudahkan perkara-perkara mereka atau meringankan perkara-perkara mereka. Wa yarsudu wa yursiduhum ila arfaqil ahwal, dan Allah pun membimbing kepada mereka kepada keadaan yang paling baik. Fastajaba lahum hadzal du'a, maka Allah pun mengabulkan doa mereka ketika mereka meminta demikian. Wa nashara 'alaihim rahmatah, dan Allah pun memberikan kepada mereka rahmanya. Wa hafidha adyanahum wa abdanahum, dan Allah pun menjaga agama mereka dan badan-badan mereka, jasad mereka. Wa ja'ala fihim baraka 'ala anfusihim wa 'ala ghairihim, bahkan Allah menganugerahkan kepada mereka barakah pada diri atau jiwa-jiwa mereka, demikian kepada selain mereka. Saudaraku sekalian dan anak-anakku para penuntut ilmu, inilah doa yang dibaca oleh Ashabul Kahfi dalam rangka mereka meminta penyelamatan dari Allah terhadap agama mereka ketika mereka kembali kepada Allah, menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Maka dengan doa tersebut mereka mendapatkan pengabulan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Tentunya kita kondisinya dan keadaannya sama dengan mereka. Pertama, dalam mengembalikan urusan kita semuanya kepada Allah. Kemudian meminta agar Allah menjaga agama kita, menjaga diri-diri kita dari apa yang membinasakan agama kita. Yaitu dengan berharap Allah mengkaruniakan kepada kita rahmanya. Karena ketika kita mendapatkan rahmah dari Allah, tidak ada satupun urusan yang sulit, tidak ada satupun urusan yang berat, kecuali akan menjadi ringan, menjadi mudah di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Pernah kita dengarkan bahwa sampai pun kita masuk ke dalam surga karena rahmanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pun masuk ke dalam surga karena rahmanya Allah. Bukan karena amal ibadah kita, tetapi karena rahmanya Allah, tentunya dengan dimudahkannya kita untuk beramal ibadah. Dimudahkannya kita untuk beramal ibadah ini dari rahmanya. Kemudian diterima amal ibadah kita dari oleh Allah ini dari rahmanya. Kemudian dibalas oleh Allah dari amal ibadah tersebut dengan pahala dan balasan di sisinya. Ini adalah rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kita dimasukkan ke dalam surganya. Itu dari rahmah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hamba-hambanya yang soleh ini mengerti, yaitu Ashabul Kahfi. Mereka mengerti, sadar, bahwa kalau mereka ingin selamat, mereka menginginkan urusan mereka dimudahkan, mereka menginginkan urusan mereka diringankan, mereka harus kembali kepada Allah. Mereka harus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tanda kembalinya seorang hamba dengan dia berdoa, menyadari ketidakmampuannya, menyadari keadaannya yang lemah, sehingga dia bersandar kepada Allah dan meminta pemudahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak satu, tidak dua, banyak. Tidak bisa dihitung, sangat banyak. Hamba-hamba yang kembali kepada Allah, meminta rahmanya, dimudahkan urusannya, diringankan perkaranya, bahkan diselamatkan dari keberatan ataupun bahkan musibah. Tentunya telah diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Adam sampai nanti datangnya hari kiamat, seorang mukmin yang terakhir hidup, dia meminta untuk dibantu oleh Allah, diringankan urusannya, diringankan bebannya, dijaga dirinya dan agamanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau apa saja yang dia kembalikan perkaranya kepada Allah, diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menolongnya, membantunya dengan rahmanya. Dengan rahmanya. Karena itu, rahmat Allah wasi'at kulla, wasi'at na'am kulla syai'in. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatunya. Rahmat Allah itu luas. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ashabul Kahfi, mereka kembali kepada Allah dengan agama mereka, dalam rangka ingin menyelamatkan diri mereka dengan agama mereka dari apa yang bisa membinasakan mereka dan agama mereka, dengan berserah diri kepada Allah. Mereka mengatakan, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Berikutnya, karena Ashabul Kahfi ini adalah manusia biasa, maka ketika kita membaca suratul Kahfi, kita akan mendapatkan betapa ajaibnya perkara mereka. Tentunya dengan kekuasaan Allah. Tentunya dengan kekuasaan Allah. Dari kisah tersebut, sampai di sini tentunya mereka berdoa. Kita juga mendapatkan pelajaran bahwa apa yang ajaib yang mungkin terjadi kepada Ashabul Kahfi, yang terjadi pada Ashabul Kahfi, kalau Allah menginginkan kepada hambanya, maka bisa terjadi kepada hambanya tersebut, bisa seperti Ashabul Kahfi atau bahkan lebih daripada itu. Karena Allah Maha Berkuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mampu. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hamba tidaklah berputus asa meminta rahmat Allah. Tidak berputus asa berharap rahmatnya Allah. Dengan keadaan yang dia dapatkan dalam segala keadaannya. Rahmanya dalam menyelamatkan dirinya, rahmanya dalam membimbing dirinya, rahmanya Allah dalam melindunginya dari apa-apa yang membinasakan, rahmanya Allah dalam mendapatkan sebaik-baik urusan. Dia jangan bosan meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga dari keterangan tadi, mereka merunduk kepada Allah dengan doa agar Allah memberikan kepada mereka rahmah, agar diberikan kepada mereka jalan keluar dengan rahmah ini. Dan agar mereka selamat agamanya, dijaga dari fitnah, memperoleh kebaikan, dimudahkan urusannya. Kalau Allah kabulkan, maka itu semua akan didapatkan terhadap hambanya. Dan ini telah dikabulkan kepada Ashabul Kahfi. Dibimbing kepada perkara yang paling baik, karenanya hamba-hamba Allah tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Dia meminta rahmatnya. Irhamna ya arhamar rahimin. Rahmati kami wahai Rabb yang maha merahmati. Dengan permintaan seperti apa yang disebutkan di dalam ayat tadi, Rabbana atina min ladunka rahmah. Dan tentunya dengan doa ke kita, doa ketika kita meminta kepada Allah dengan rahmanya. Dan siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala lindungi, jaga, dimudahkan urusannya, ditunjukkan jalan keluar, tidak ada yang dapat menghalangi dan menahan dan mencelakakannya. Tidak ada. Tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu menahan, mencegah dia mendapatkan apa yang Allah berikan kepadanya. Demikian ketika Allah mencegah, menahan pemberiannya, anugerahnya kepada seorang hamba, Allah sendiri yang mencegah, maka tentunya hamba tersebut tidak dapat mendapatkannya. Maka agar kita meminta kepada Allah rahmanya, dengan kebaikan di dunia ini dan dengan kebaikan di akhirat. Wallahu a'lam bisawab. Kita semua masing-masing dengan masalah kita, problem kita. Tidak ada di antara kita yang tidak ada problemnya. Tidak ada di antara kita yang tidak ada problemnya. Masing-masing kita memiliki problem. Dan dari setiap problem itu kita meminta agar kita diberikan solusi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya, atau dari problem itu kita ingin mendapatkan solusinya. Karenanya, mintalah pemecahan solusinya kepada Allah. Minta rahmanya. Ya Allah, rahmati kami. Lapangkan kami dalam urusan-urusan kami. Wahayyi lana min amrina rasyada. Niscaya kita akan mendapatkan solusi yang paling baik dari Zat yang Maha Maha Perkasa, Maha Sempurna. Tadi sudah disebutkan, mulai dari Adam sampai kepada akhir nabinya Muhammad, yang para nabi itu memiliki problem yang sangat besar. Ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan agama Allah. Dan mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak senang. Tidak senang dan tidak mau menerima agama Allah. Memusuhi agama Allah. Sehingga mereka ada yang terancam jiwanya. Bahkan ada yang mendapatkan pengucilan, pemboikotan. Tetapi karena mereka para nabi dan rasul, dengan problem yang mereka hadapi demikian berat, mereka meminta kepada Allah pemudahan, maka manusia yang paling berat problemnya adalah para nabi dan rasul. Tetapi kemudian mereka meminta pemudahan dari Allah, mereka pun mendapatkan kemudahan. Sementara kita, problem kita, masing-masing kita punya problem. Kita punya problem tidak seberat mereka, para nabi dan para rasul. Kita memiliki problem tapi tidak seberat mereka. sehingga karena tidak seberat mereka, kalaupun kita anggap problem kita itu berat, tetapi ketika kita meminta kepada Allah yang sebetulnya problem kita ini tidak terlalu berat apabila dibanding dengan Nabi dan Rasul, sementara Nabi dan Rasul telah diberikan solusi oleh Allah, maka tentunya kita yang tidak seberapa berat problemnya walaupun kita anggap berat, tentunya sangat mudah bagi Allah untuk memberikan solusinya. Memberikan jalan keluarnya. Ashabul Kahfi bukan dari kalangan Nabi, bukan dari kalangan Rasul. Memiliki problem yang tadi sudah disebutkan. Mereka kembali kepada Allah ingin menyelamatkan agama mereka dari fitnah yang terjadi pada hari itu. Kemudian Allah memberikan jalan keluar dengan kekuasaannya, dengan keperkasaannya. Yang tentunya apa yang didapatkan oleh Ashabul Kahfi tidak seperti para Nabi dan Rasul yang lebih berat daripada Ashabul Kahfi. Namun demikian pun Ashabul Kahfi diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tentunya juga demikian. Kalau kita kembali kepada Allah, demikianlah di antara maksud kenapa doa Ashabul Kahfi disebutkan di sini. Sebagai bentuk contoh doa dari orang-orang soleh yang pantas kita jadikan contoh. Karena kita pun sama dengan mereka, butuh penyelamatan, butuh pemudahan, butuh perlindungan, butuh naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Ashabul Kahfi kembali kepada Allah, maka kita pun mesti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada satupun urusan yang ketika dikembalikan kepada Allah tidak mendapatkan solusi, tidak ada. Semuanya akan mendapatkan jalan keluar karena dialah Zat yang memegang semua urusan. Allah adalah Zat yang memegang semua urusan. Dia yang menetapkan, dia yang memudahkan, dia yang akan meringankan hamba-hambanya. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan dengan keterangan tadi kita mendapat pencerahan tentunya, agar kita selalu dan terus-menerus berdoa kepada Allah, meminta kebaikan bagi diri kita masing-masing di dunia ini dan kebaikan di akhirat nantinya. Dan kita meminta kepada Allah dengan berharap rahmanya, karena rahmat Allah inilah yang menjadikan kita tentunya selamat, bahagia, dan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat nanti. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang ketika mendengar kebaikan-kebaikan dan bimbingan agamanya, kemudian mengamalkannya dan merealisasikannya di dalam kehidupan kita, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.